Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala ahlihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyib wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna ya Rabbana mahabbatak, akrimna bi mahabbatika wa mahabbati habibika sayyidina Muhammad. Wa akrimna ya Rabbana bi ma'rifatika. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tarki maksiatika wa a'inna ala ta'atika wa inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannada ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para saudara saudari, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita, perjalanan kita menuju kepada ridha Allah Taala. Belajar Subhanahu wa Taala dibimbing oleh Imam Besar Agung Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengannya, dan seperti biasa bil barakah kita membaca satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang saat ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-155. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Musa Al-Ash'ari qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi nafari minal ash'ariin, dari sejumlah orang. Nafar adalah beberapa orang. Bahkan mengatakan antara 3, 2 sampai 9. Aku datang dengan beberapa orang dari Asy'ariyin, dari bangsa Asy'ariyin, dari kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Nastahmiluhu, kami waktu itu minta kepada Nabi agar kami dibawa di dalam perang dan jihad di jalan Allah. Mereka datang kepada Rasulullah karena mereka merasa tidak punya bekal, ingin berjihad. Sementara kalau berjihad ini dihimbau dengan bekal, mempunyai kuda sendiri, punya bekal sehingga nanti di dalam perjalanan untuk berjuang tidak merepotkan yang lainnya. Minta untuk dibawa oleh Rasulullah. Akan tapi waktu itu Nabi Muhammad mengatakan, wallahi la ahmilukum alaih. Demi Allah, aku tidak akan bawa kalian. Tidak akan kami bawa kalian. Karena Nabi melihat mereka adalah orang yang tidak wajib berperang karena tidak mampu. Tidak wajib berperang karena tidak mampu, tidak punya bekal, ya sudah, yang mampu saja. Ini kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka kembali dalam keadaan menangis karena tidak dibawa oleh Nabi SAW, menangis, menyesal. Dan Nabi sudah berjanji untuk tidak membawa mereka untuk berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahbi ibilin. Kayaknya di dalam peperangan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu kemenangan sehingga banyak harta rampasan perang. Sekali lagi, kalau kami berbicara tentang rampasan perang, ini memang bahasa seolah-olah kasar, seolah-olah kami merampas di dalam peperangan untuk mendapatkan kekayaan dari orang kafir. Akan tapi ketahuilah, rampasan perang ini berlaku bagi siapapun yang berperang. Orang kafir pun kalau merangi orang Islam juga merampas. Dan sangat tidak adil jika ternyata kita tidak boleh mengambil barang mereka. Seperti hal yang perbudakan itu adalah muamalah bil mithli, Artinya karena mereka kalau menangkap kaum muslimin dijadikan budak, maka kita pun kalau menangkap mereka, kita jadikan budak. Hanya bedanya budak di dalam Islam dimuliakan, dihormati, ada aturan, wanitanya tetap wanita yang mulia, tidak boleh diperjualbelikan dalam urusan perzinaan, tidak, tetap dijaga kehormatan wanita-wanita yang sudah menjadi budak. Ia diperjualbelikan, akan tapi ada aturan dalam jual beli budak itu, termasuk harta rampasan perang, dan Nabi mendapatkan itu semuanya. Jangan sampai kalau mendengar kalimat rampasan perang seolah-olah, wah inilah Islam merampas. Oh tidak, Islam mengambil dengan aturan. Kemudian setelah itu fasa'ala anna, Nabi itu merasa, begitulah kasih sayang Nabi, masih ingat dengan Asy'ariyin. Dan nanti ada dalam disebutkan riwayat-riwayat tentang keutamaan kaum Asy'ariyin ini, disebutkan Asy'ari ini bukan Asy'ariyah di dalam akidah. Kita adalah Asy'ariyin di dalam akidah, itu ikut Abul Hasan al-Asy'ari, tapi ini kita bicara tentang kaumnya Abu Musa al-Asy'ari, para sahabat, ini sahabat Nabi SAW dan rombongan-rombongan yang datang dengan beliau. Jadi beda antara Asy'ariyah, akidah kita yang kita anut, akidah al-sunnati wal jamaatil Asy'ariyati, bukan ini Asy'ari, ini beda. Ini Asy'ari pada zaman sahabat Nabi SAW, biarpun kalau dilacak nasabnya Imam Abu Hasan Asy'ari juga sana, tapi ini beda, jaraknya jauh, 400 tahun kurang, 350 tahun beda. Kemudian Nabi mencari, itulah kelembutan hati Nabi. Dibesarkan hatinya, jangan sampai kecewa. Biarpun tidak ikut perang, akan tapi ternyata menjadi perhatian Nabi SAW. Karena niatnya dilihat oleh Allah dan dilihat oleh Rasulullah SAW. Aina nafarul Asy'ariyun, mana dulu orang-orang Asy'ariyin itu? Kaumnya Abu Musa al-Asy'ari yang pernah datang, lalu ikut, ingin ikut perang, akan diberi oleh Rasulullah SAW hak mereka. Sebab yang namanya rampasan perang itu, ada haknya untuk orang fakir, ada haknya untuk ahli bait Nabi SAW, namanya khumusul khumus, akan dibagi sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah dan yang aturan Nabi SAW. فَأَمَرَلَا نَبِي خَمْسِ دُوْدٍ غُرِّدْ دَرَى غُرِّدْ دُرَى. Akhirnya kami, Nabi Muhammad memerintahkan untuk memberikan kepada kami sejumlah onta. Kalau namanya daud itu adalah jumlah onta kurang lebihnya antara 2-9. Ada 5 kelompok. Ghurid dura ini yang bunuhnya ada terlihat putih. Maksudnya anggap ini pilihan gitulah, sudah onta-onta pilihan diberikan. Falaman talaqna. Kemudian setelah itu kami pergi setelah mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulna ma sana'na. Kemudian kami mengomentari apa yang kami lakukan. Ini Abu Musa al-Asy'ari menyadari bahasanya waktu itu minta kepada Nabi, minta membebani Nabi, merepotkan Nabi, sampai Nabi kepikiran, sampai Nabi memberikan onta itu. Dan di saat mendapatkan onta masih mikir, ini kayaknya enggak baik ini. Kita itu datang kepada Nabi dengan ngerepoti sampai Nabi mikir memberikan kepada kita, la yubarak lana. Bisa-bisa ini tidak berkah untuk kita. Faraja'na ilaihi. Faraja'na ilaihi, kemudian kami datang kepada Nabi, takut ya Rasulullah, kami tidak butuh ini semuanya, kami ingin ikut perang. Kami tidak ingin engkau memberikan kepada kami ini ya Rasulullah, akan tapi dengan sesuatu yang tidak lega, atau karena sekedar kasihan, atau apa. Takut kami tidak mendapatkan keberkahan dengan pemberianmu ini ya Rasulullah. Inna sa'alnaka an tahmilana. Kami minta, bukan minta ini, bukan minta rampas perang, kami minta untuk kau bawa kami ke medan laga, karena kami tidak punya kendaraan, tidak punya bekal. Wa halafta, dan engkau sudah pernah bersumpah, ala tahmilana, untuk engkau tidak membawa kami, membiayai kami untuk ikut perang. Setelah itu Nabi memberikan itu, membawa juga perang dalam kesempatan yang berbeda dalam riwayat. Qala lastu ana hamaltukum walakin Allah hamalakum. Nabi mengatakan dasarnya inilah kemauan Allah mengalahi segala-galanya. Semula aku tidak ingin membawamu, akan tapi ternyata Allah menghendaki beda. Sehingga kami pun harus membawa kalian untuk bersama-sama kami di dalam perjuangan ini. Wa inni wallahi insyaallah, dan ini sesungguhnya aku wallahi demi Allah. Insyaallah, insyaallah aku la ahlifu, aku tidak akan bersumpah. Ala yaminin, dengan sumpah. Fa ara ghairaha, kemudian aku melihat selain itu khairan, lebih bagus, minha, daripada sumpahku, illa ataitu alladhi huwa khairun, kecuali aku akan datangi yang lebih bagus. Wa tahallaltuha, kemudian aku jadikan sumpahku itu halal. Aku langgar, tapi melanggar untuk kebaikan di dalam urusan sumpah. Ini para pensyarah hadis menjelaskan keutamaan kaum Asy'ariyin, pengikut atau kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian di sini faedahnya adalah kelembutan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan kepada orang yang ingin berbuat baik, tetap dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu di sini ada hukum ringan, karena ini adalah majelis hikam, masalah sumpah. Jangan Anda suka bersumpah demi Allah, wallahi, dan seterusnya. Sumpah, ya, sumpah itu biarpun benar tidak dianjurkan lebih banyak sumpah. Sumpah itu biarpun benar tidak dianjurkan. Orang dikit-dikit sumpah, wallahi, wallahi, wallahi, dikit-dikit sumpah. Tidak sebaiknya kita banyak sumpah. Dan kemudian jika kita harus bersumpah untuk meyakinkan, bukan dilarang, tapi ada tujuan. Akan tapi di saat kita sudah bersumpah, ternyata kita melihat yang lebih bagus adalah harus dilanggar sumpah ini. Misalnya apa? Demi Allah, aku tidak akan pergi ke tempat itu. Karena mungkin tempat itu tidak baik. Ternyata dapat informasi, tempat itu sudah disterilkan, sudah dibebaskan dari sesuatu yang tidak baik. Ternyata datang ulama ke tempat itu. Waduh, aku sudah sumpah demi Allah tidak datang ke tempat itu. Gimana ini? Datanglah ke tempat itu dan bayar kafarah denda karena sumpahmu tersebut. Karena kamu bersumpah bukan main-main, kamu sumpah tidak mau dekat ke tempat itu karena tempat itu dulu tidak baik. Misalnya tempat maksiat, ternyata ada perubahan kekuasaan atau apa, dirubah menjadi tempat baik, sehingga aku harus datang ke tempat itu. Datanglah ke tempat itu untuk mengambil kebaikan, dan sumpahmu kamu bayar. Berarti kamu melanggar sumpah. Jadi ada melanggar sumpah yang tidak dosa, yaitu untuk sesuatu yang lebih baik. Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah, Sayyidina Rasulullah bersumpah, demi Allah, aku tidak akan membawamu. Tak tahunya dibawa juga itu rombongan. Berarti Rasulullah melihat ini yang lebih bagus. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian membayar sumpahnya. Maka kita masuk bab kafaratul yamin. Kalau seandainya ada di antara kita sudah terlanjur bersumpah, lalu kita langgar. Kita melanggar. Dan tentunya jangan main, gampang melanggar, jangan. Haram melanggar seenaknya. Tapi ada hajat yang lebih penting, kita sudah bersumpah tidak begini. Atau bersumpah yang banyak, kalau contoh banyak seperti tadi, aku demi Allah tidak mau nemui dia. Tak taunya dia adalah sahabat kita yang harus kita temui. Mungkin kita marah, demi Allah saya tidak mau nemui dia. Kenapa? Kalau datang kepada saya pasti ngajak gunjing dia. Demi Allah saya tidak mau ketemu dia. Tak taunya apa? Dia datang meminta maaf atas kesalahan. Atau dia akan menyampaikan, oh ya saya akan ketemui. Berarti saya melanggar sumpah. Maka aku temui, tapi ini demi sesuatu yang lebih baik. Tapi yang na'udzubillah ini adalah orang busuk, hina, bersumpah untuk berbohong. Dagangan jual beli, demi Allah ini begini, demi Allah jual beli. Tidak akan diberkahi, yang berdagang lalu bersumpah dan berbohong, tidak akan diberkahi perdagangannya. Dan jangan biasakan bersumpah. Jika memang butuh sumpah, itu pun sangat mendesak. Jadikan sumpah ini adalah kayak sesuatu yang darurat. Untuk meyakinkan orang yang kurang percaya dengan kita, sumpah. Sekarang dikit-dikit, sumpah. Kalau sumpah yang main-main itu, masya Allah, sumpah yang untuk berdusta adalah dosa. Dan berdusta adalah sifat yang sangat buruk. Dekat ke neraka Allah, menghantarkan kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala, berdusta. Dan kalau orang pernah berdusta sekali, kemudian berdusta lagi, akan dicap, distempel dia adalah pendusta. Sehingga menjadi orang punya kebiasaan berdusta, kalau tidak dusta tidak enak. Jadi apapun dia berdusta. Jadi orang fakir berdusta, jadi orang kaya berdusta, jadi orang bodoh berdusta, jadi ulama pun berdusta. Sehingga di dalam sejarah itu ada ulama berdusta, pendusta-pendusta hadis. Membuat hadis, ada orang senang dengan Al-Quran. Dikisahkan. Begitu senangnya kepada Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, cuman dia melihat orang pada enggak senang dengan Al-Quran. Dari dulunya biasa berdusta, akhirnya Pak, membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sufi, tasawuf, adalah istimewa, cuman dia tidak pernah punya ilmu. Akhirnya apa? Membuat hadis-hadis palsu tentang tasawuf, ada. Ahli fikih, kerjaannya hanya debat, bingung, enggak punya dalil, membuat dalil palsu. Hanya untuk menang di dalam sebuah diskusi, sesaat setelah dilacak ternyata hadisnya dusta. Jadi ada niat busuk. berdusta kadang dengan nama Allah, sumpah, dan itu haram. Tapi kalau seandainya kita sudah terlanjur bersumpah, lalu kok kemudian ada sesuatu yang lebih bagus, lalu sumpah itu kita langgar, maka wajib kita membayar kafarah. Fakafaratu it'amu asrati masakina, memberi makan 10 orang. Pertama, itku raqabatin. Itku raqabatin, memerdekakan budak. Enggak ada budak. Ini boleh milih. Apakah memerdekakan budak? It'amu asrati masakina, memberikan makanan 10 orang, setiap 10 satu orang satu mut. Kalikan 1 mut 6,7 kali 10. Dan jadikan duit, kalau enggak salah 75.000 nanti jadinya. Jadi total 6,7 on kali 10. Berapa? 7 kilo? Setengah ya? 7,5 berapa duitnya? Beras berapa sekilo? 10.000 ya. Hah? 11.000 ya. Anggap saja 10 menjadi 70. 5.000 kurang lebihnya semacam itu. Itu adalah kafarah kalau Anda telah melanggar sumpah. Bayar. Ada sesuatu yang lebih baik, langgar sumpahmu karena ada sesuatu yang lebih baik, bayar. Apakah kita memerdekakan budak? Enggak ada budak di sini. Memberi makan 10 orang atau memberi baju 10 orang. Jika sudah enggak bisa itu, puasa 3 hari. Dan tidak harus berturut-turut. Puasa 3 hari. Itu namanya kafaratul yamin. Ini adalah kafarah, tebusan atau bayaran atau denda atau hukuman bagi orang yang melanggar sumpahnya. Dan ingat, jangan sampai kita main-main sumpah. Melanggar sumpah yang semacam ini terjadi pada Nabi dan orang-orang mulia karena melihat sesuatu yang lebih bagus, sesuatu yang lebih manfaat. Semualah bersumpah dilihat itu yang bagus, ternyata yang lebih bagus lagi, maka saat itu dia hendaknya melanggar sumpah. Ada suatu ketika, demi Allah aku tidak mau makan pisang, tidak mau makan pisang. Tatanya ibundanya datang, nak makan pisang nak ya. Ibu yang nyuruh. Iya Umi, saya makan Mi. Bayar 75.000 ini ya. Ini tahun sekarang, ini tahun sekarang. Jangan sampai ini rekaman, kalau tahun berikutnya beda. Kita pulang dari Yaman ngitung emas 90 gram harganya cuma 4 berapa? 3 juta. Tanya sudah 40 juta. Jadi memang dari tahun demi tahun ada perubahan. Baik. Ini adalah masalah hukum sumpah. Dan sumpah itu dengan nama Allah, wallahi demi Allah, atau billahi atau tawahi. Itu adalah semuanya, wallahi demi Allah, sumpah. Dan jangan main-main sumpah. Dan orang yang sering sumpah itu biasanya orang yang sering bohong. Kalau tidak sumpah, tidak dipercaya sama orang. Kenapa tidak dipercaya? Karena dia suka bohong. Makanya dia tidak dipercaya. Karena tidak dipercaya, maka dia harus perlu sumpah. Makanya tanda orang yang banyak sumpah itu biasanya banyak bohong. Jangan banyak sumpah. Baik. Kita sekarang kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-200. Kita sampai kepada 243. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin mida angkol. Anta ma'al akwan. Engkau akan dengan semesta. Engkau dengan dunia. Engkau dengan makhluk. Malam tashhad al-mukawwin, kalau engkau belum bisa menyaksikan al-mukawwin Allah. Menyaksikan maksudnya melihat Allah. Belum melihat Allah. Melihat di sini dan melihat dengan hati, dengan keyakinan. Yang dengan keyakinan di dalam hati nanti akan menjadikan. Diterjemahkan oleh anggota tubuh kita sehingga apa yang kita lakukan ini menerjemahkan hati kita yang melihat Allah, kenal Allah. Sebab Allah tidak bisa dilihat dengan mata kita di dunia. Allah tidak bisa lihat di dunia. Adapun dilihat oleh Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, khilaf di antara para ulama, ini pembahasan lain. Jadi kita melihat dengan hati keyakinan. Yang tidak melihat Allah maka akan yang dengan dunia tidak akan melihat Allah. Wa tasyahidtahu, jika engkau sudah melihat Allah, kanatil akwanu ma'ak, maka dunia ini akan bersamamu, semesta akan bersamamu. Ini lagi-lagi pendidikan dari Ibn Athaillah As-Sakandari agar kita sadar bahwasanya dunia ini adalah penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang melihat dunia karena dunia, maka lihat, tidak akan terlihat Allah, tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu sebaliknya, jika orang itu melihat Allah, dia dengan Allah, menjadi orang yang selalu bersama Allah, dengan Allah, seperti disebutkan dalam hadis, hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyeru tentang man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, yang menyakiti para kekasihku, ngajak perang denganku. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi daripada melakukan kewajiban dulu. Jadi mula-mula orang menjalankan kewajiban kepada Allah. Ternyata lah kewajiban itu sifatnya maknanya luas sekali. Berusaha melakukan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Umazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi dan hambaku itu terus meningkatkan, tidak hanya yang fardu saja, sudah meningkat kepada kesunahan-kesunahan, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru biha. Kalau sudah aku mencintai seorang hamba, bagaimana seorang hamba dicintai oleh Allah? Karena dia terlalu mendekatkan kepada Allah dengan kewajiban, dengan kesunahan. Jadi berusaha terus dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Terus berusaha dengan Allah sampai hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba tersebut, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi matanya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, akan menjadi tangannya untuk mukul. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya untuk melangkah. Wa idza sa'alani la'utiyanna, kalau minta kepadaku akan aku kasih. Wa la'in ista'adani la'u'idanna, kalau minta perlindungan kepadaku niscaya aku beri perlindungan. Jadi lihat bagaimana seorang yang mendekat selalu dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia melihat Allah dengan hatinya, sehingga apa? Menjadikan gerak-geriknya itu hendaknya dengan Allah, menjalankan kewajiban. Dan ini bukan hanya urusan sujud, sholat, rukuk, bukan, banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi selalu menghubungkan pekerjaannya dengan Allah. Inilah orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, maka Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya. Maksudnya ini bukan Allah menjadi telinga kita, ini Allah bukan. Ini tashbih haram dan syirik. Akan tapi lihat, telinga kita dijaga oleh Allah, mata kita akan dijaga oleh Allah, susah melihat yang haram, susah melihat yang haram, susah dengar yang haram, susah kaki melangkah kepada yang haram, susah tangan untuk melakukan yang haram, susah. Makanya bersyukurlah dan cek, rasakan diri kita sendiri. Jika Anda adalah seorang hamba yang susah melakukan kemaksiatan, tanda Allah mencintai Anda. Begitu sebaliknya, ada seorang hamba yang masya Allah, kemaksiatan akan terjadi biarpun gak sengaja kadang-kadang. Pengen kesana, ketemu maksiat, lakukan. Ada orang mau bermaksiat, susah. Mau nyuri, gak jadi. Orangnya gak tidur-tidur. Mau berbuat zina, tabrakan, gak jadi berzina. Jadi ada aja penghalang. Mau melakukan keharaman, di stop oleh Allah. Dengan bermacam-macam cara. Kadang di stop dengan hukuman, di stop dengan kasih sayang. Ada. Tidak jadi, mau bermaksiat, susah. Itu tanda orang yang dicintai oleh Allah. Tapi ada ini. Berarti Allah telah menjadi tangan kita, Allah menjadi mata kita, Allah menjadi anggota tubuh kita. Mau bermaksiat susah. Tapi ingat, awas, jangan masuk bab tajim, bukan menjadi tangan ini, bukan. Maksudnya Allah menjaga tangan kita. Akan tapi begitu mudahnya sebagian orang yang bermaksiat, subhanallah. Memang hamba dihinakan oleh Allah. Ketemu kawan satunya, diajak gunjing. Pindah ke sebelahnya, diajak zina. Grup sebelahnya, diajak mabuk, nasib ya. Ketemu kawan semuanya mengajak ke neraka jahanam, dan dia ikut, dan na'udzubillah. Maka kita harus sadar, akan tapi ada sebagian hamba yang memang susah melakukan maksiat karena apa, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana agar kita seperti itu? Dengan Allah, membiasakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika engkau dengan Allah, maka ketahuilah semesta ini akan menjadi abdimu. Semesta ini akan menjadi abdimu. Dalam bahasa orang ini yang sering kita dengar, punya keramat, karomah, semesta akan mudah untuk ditundukkan. Kalau dulu ada orang menyuruh harimau jalan dalam ini pasir jadi emas dan sebagainya. Ini kan karomah ini. Agar tapi ingat, maknanya lebih luas. Kita jangan disibukkan dengan keramat-keramat semacam itu. Ini kejadiannya hanya sesaat-sesaat. Khawarikun lil'adah, ya kan, yang khawarik. Sesuatu yang luar biasa terjadi kepada para kekasih Allah. Tiba-tiba menjadikan pasir jadi beras dan sebagainya. Itu hanya sesaat-sesaat. Akan tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Biarpun hal itu bisa saja masuk, akan tapi lebih luas. Karena apa? Jika engkau dengan Allah, maka ketahuilah semesta akan di tanganmu. Semesta akan tunduk kepadamu. Kalau engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kanatil akwan ma'ak. Jadi kanatil akwan ma'ak, maka semesta akan bersamamu. Itu bukan berarti hak merubah semesta ini adalah sudah jadi milikmu. Maka ini ada yang perlu dijelaskan, ada sebagian orang yang meyakini bahasanya kalau sudah menjadi waliullah itu nanti bisa membuat apa saja, semuanya sendiri. Oh enggak. Yang namanya mukjizat bagi Nabi SAW, terus keramat bagi wali, itu adalah karena Allah menghendaki. Bukan sesuai dengan kehendak kita, bukan. Karena ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah, kemudian Allah ingin melindunginya, dulu enggak pernah punya ilmu silat, tiba-tiba jadi bisa silat. Ini kisah-kisah para pejuang-pejuang zaman dulu. Tidak pernah berguru silat dan sebagainya. Tidak pernah berguru ilmu perang dan sebagainya. Tapi Allah beri ilmu. Ini adalah termasuk karamah. Di saat mendesak, tiba-tiba bisa menjadikan kisah-kisah yang kita dengar dari Wali Songo dan sebagainya. Itu terjadi, tapi tidak setiap saat. Lah kalau tidak setiap saat. Sehingga menjadi merubah. Sunnatullah walan tajidali sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah tidak akan bisa berubah. Makanya kita perlu berubah ini. Cara berpikir ini, memang keramah itu ada. Selama ini kita coba. Ini kita sering dicekoki dengan kisah-kisah semacam itu. Kalau cerita Wali Songo kita itu tidak pernah mendengar cerita film-film yang ada pun hanya film yang keramat-keramat, hal yang semacam itu. Kita tidak pernah cerita tentang keramat keistiqomahan beliau-beliau. Keramat ada. Syekh Yusuf An-Nabhani menyusun Jami' Karomatul Auliya. Ada cerita tentang keramat-keramat. Akan tapi keramat sesungguhnya adalah istiqomah, lihat. Bagaimana Imam Besar, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Hampir tidak pernah dinukil dari beliau cerita Imam Syafi'i terbang, jalan di atas air, enggak ada. Tertutup dengan keramat-keramat keistiqomahannya. Jadi Allah, kalau kita sudah dengan Allah, maka semesta itu akan bersama kita. Maksudnya apa? Allah dengan lutfillah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, dengan kecintaan Allah kepada hamba yang selalu dengan Allah itu, lihat semesta akan bersamanya. Jika terjadi kepada sebagian orang dengan bisa membuat itu pasir dan sebagainya, itu hanya kejadian sesaat, tidak selamanya. Kalau selamanya akan merubah sunnatullah, dan sunnatullah tidak akan berubah lagi. Sunnatullah itu Allah, ikut perintah Allah, tunduk kepada Allah sehingga rembulan begini dan sebagainya itu. Nah kalau nanti ada sebagian hamba diberi hal yang semacam bisa menghentikan matahari dan sebagainya, satu berubah. Makanya keramat itu sesaat-sesaat dan tidak bisa diminta terus. Tapi Allah memberikan kepada seorang hamba karamah ini sesaat. Sehingga namanya sesaat tidak akan merubah sunnatullah. Tapi ini enggak, ini keramah yang sesungguhnya, karamat yang sesungguhnya. Kalau engkau dengan Allah, semesta akan tunduk kepadamu. Dan tidak akan membahayakanmu. Makanya dari itu apa? Jika Allah ingin menyelamatkan seorang hamba yang dicintai, misalnya, hamba yang dicintai oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah dari malapetaka. Tidak perlu. Misalnya Allah menurunkan petir kepada orang-orang tersebut. Cukup Allah meminggirkan orang tersebut. Untuk menjadikan dia seorang yang aman, selamat, tidak perlu Allah. Tidak harus dengan dikawal oleh macan, harimau, tidak usah. Biarpun orang yang tidak disertai siapa, tapi Allah selamatkan dia. Bilutfillahi, lihat. Biarpun dia masuk tempat yang membahayakan, ternyata dijaga oleh Allah. Berarti semesta ini adalah tidak membahayakannya. Tidak berbahaya untuknya. Jadi kita harus paham makna ini. Jadi jika engkau dengan Allah, maka biarpun tidak tampak keramat-keramat seperti ini yang pernah kita dengar. Dan kita iman akan adanya keramat. Kejadian yang luar biasa kepada Sayyidah Maryam. Di musim panas ada, buah musim dingin ada. Akan tapi lihat. Itu hanya sesaat-sesaat, akan tapi makna daripada karamah yang sesungguhnya adalah istiqomah. Allah berikan kemuliaan kepadamu, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam menjauhi kemaksiatan. Karamah yang sesungguhnya termasuk penjagaan-penjagaan dari Allah. Kalau keramah hanya urusan terbang saja, apa sih kelebihan dari orang bisa terbang? Dari dulu burung terbang tidak pernah bangga dia. Sekarang orang ingin punya ilmu terbang, ilmu keramat. Ada santri keblinger pengen punya keramat, puasa setiap harinya pengen terbang ke Mekah nih. Dia cari duit naik haji nanti umrah. Ini ada santri kantoran pengen sampai setiap ijazah kekiainya pengen bisa terbang. Ada lagi pengen ngilang, mau ngapain? Mau nyuri ngilang, ilmu ngilang, aneh-aneh ini santrinya itu. Lebih aneh lagi gurunya. Ya jadi ilmu ngilang, ngapain ngilang? Ilmu ngilang semacam. Puasa pun jadi puasa aneh-aneh, tidak ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya ingin keramat, ilmu keramat. Terserah namanya ilmu apa, ilmu keramat, ilmu keramat. Karamah pemberian dari Allah karena seorang hamba yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang bisa merubah pasir jadi beras. Lalu bisa menjadi kaya. Tidak mengagumkan. Ini orang bisa kaya dengan usaha. Oh, kayamu hanya cuma begitu saja. Tiba-tiba jadi. Tidak sesuatu yang luar biasa, tidak dahsyat. Makanya kita sering menceritakan tentang orang-orang dahulu itu hanya dengan keramat-keramat model ini menjadikan terlena. Sementara yang keramat yang perlu kita kagumi adalah, yang lebih perlu kita kagumi adalah bagaimana mereka itu ada bisa istiqomah dalam keadaan seperti itu, masih bisa menegakkan syariat Nabi Muhammad. Lihat bagaimana mendidik keluarga mereka itu. Bukan kita cekai dengan jalan di atas air dan sebagainya. Makanya Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala selalu mewanti-wanti, jangan sampai kamu itu terkagum-kagum dengan orang yang berjalan di atas air. Bahkan ada yang nyelam di dalam air pun nyantai air ikan. Kalau hanya sekedar berjalan di atas air, ternyata ranting. Ranting itu berjalan di atas airnya. Burung terbang dan sebagainya. Kenapa kita harus bangga dengan mencari hal-hal yang kayak gitu? Ini biasanya ini. Kita dicekoki dengan cerita-cerita kayak begini. Sehingga kalau dengar cerita seorang wali itu lupa bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah bagaimana orang yang sangat istiqomah. Malam-malamnya dihidupkan dengan ibadah. Dermawannya dengan orang. Bukan hanya kisah Syekh Abdul Qadir Jailani merubah tulang belulang bisa menjadi hidup lagi. Itu hanya sekelumit. Yang mengagumkan adalah keistiqomahan. Maka di sini engkau bersama. Jika engkau dengan Allah, maka semesta ini akan bersamamu. Akan mudah, ada kemudahan. Waman yattaqillaha, kalau orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Di mana itu? Di dunia. Dan nanti di akhirat, dunia beres. Jika ada marah bahaya karena anda orang yang bertakwa kepada Allah, dicintai oleh Allah, karena engkau selalu dengan Allah, kenal Allah, maka dia makhraja akan diberi jalan keluar. Kalau urusan, kemudian saya lapar, kemudian Allah akan berikan jalan keluar, itu tidak harus berubah. Apa namanya, beras apa pasir jadi beras, tidak ada masalah. Mungkin ada sesuatu orang memberi, atau tiba-tiba kita, atau tiba-tiba bercocok tanam menjadi subur dan sebagainya. Tanpa harus minta-minta, karena minta-minta bukan sesuatu yang disyariatkan. Jadi mudah kalau Allah memberikan kecukupan kepada siapapun. Jangan berhayal, jangan ilmu, jangan ilmu merubah. Ilmu nyari harta karun, sebagainya. Ilmu merubah jadi emas dan sebagainya. Apa ya? Ilmu kimia. Ada kimia sa'adah yang diceritakan oleh para kekasih Allah adalah ilmu istiqamah. Bagaimana bisa merubah gitu. Sehingga menjadi seorang hamba yang tidak akan terpengaruh dengan urusan dunia, tidak akan ada yang membahayakan dari dunia karena apa? Dunia tunduk kepadanya. Jadi tunduk ini perlu kita maknai, bukan saja tunduk seperti keramat-keramat yang setiap kita dengar, dan kita perlu percaya kalau dinukil dari orang-orang soleh seperti tunduknya harimau, tunduknya ular, tunduknya ini dan sebagainya. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana ditunduk di semesta ini menjadi tidak berbahaya untuknya, dan ada kemudahan-kemudahan untuknya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ingat, semua yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dari kemudahan-kemudahan urusan dunia ini, ukurannya adalah engkau dengan Allah atau tidak. Engkau dengan Allah atau tidak. Jika engkau dengan Allah, maka ketahuilah kemudahan ini adalah betul-betul keramat. Yang diberikan oleh Allah kepadamu adalah untuk engkau menaik pangkat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tidak dengan Allah, lihat. Di saat kita bermaksiat diberi kemudahan, ternyata itu seperti halnya istidraj. Engkau akan diceburkan ke neraka yang lebih dalam lagi. Semua ini maknanya adalah kekayaan yang diberikan Allah kepadamu. Anak, kemudahan yang Allah berikan kepadamu, lihat. engkau mendapatkan kemudahan itu di saat engkau dengan Allah atau tidak. Jika engkau dapatkan itu semua di saat engkau dengan Allah, ya akan membawa engkau kepada kemuliaan. Orang kaya, anda menjadi orang kaya dengan kekayaanmu itu anda dengan Allah atau tidak? Bagaimana waktu anda mencari kekayaan? Jika anda di dalam mencari kekayaan kenal Allah dengan Allah, lihat, karena melihat Allah, kenal Allah dengan hatinya, dan dia menjalankan aktivitas wajar, bekerja keras sampai mendapatkan kekayaan, tapi waktu mencari dia ingat Allah, dan dengan Allah, lihat apa buahnya, hartanya digunakan untuk kebaikan dengan mudah. Tapi kalau tidak dengan Allah, kekikiran, kemudian digunakan untuk kemaksiatan dan sebagainya. Dan semua kembali kepada kita, perlu kita tengok diri kita sendiri. Jika ternyata Allah memberikan kemudahan kepada kita, kok tidak memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, dikhawatirkan itu istidraj, bukan kebaikan yang sesungguhnya. Sering kami ingatkan, dulu waktu belum punya sepeda, rajin ngaji. Giliran punya sepeda, berkurang ngajinya. Punya sepeda, bisa hadir seminggu sekali. Lalu pengen beli motor, katanya pengen semakin rajin, biar lebih cepat. Giliran punya motor, jadi sebulan sekali ketemu ngaji-ngajian. Terus berangan-angan pengen punya mobil, giliran punya mobil, gak pernah ketemu kiainya kecuali hari raya. Ini selalu saya ulang-ulang, karena banyak kejadian semacam ini. Itu menunjukkan kekayaanmu tidak ada gunanya, rendah. Kekayaanmu akan menjerumus, menjadikan engkau lupa dan lalai. Agar tapi jika anda sebagai seorang hamba, yang di saat diberi oleh Allah kelebihan, kemudahan, kemurahan, kebaikan, kekayaan, rahmat, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Inilah hakikatnya, dunia denganmu. Karena engkau dengan Allah. Tapi kalau kita dengan dunia, tidak akan melihat Allah, lihat capek. Kalau kita dengan dunia, tidak akan melihat Allah, dan semakin buta mata kita, lihat, mencari dunia karena dunia, lihat, bukan semakin baik. Sholat semakin mudah ditinggalkan, melakukan keharaman semakin mudah, kemudian lihat kemaksiatan begitu mudah dilakukan, karena dia dengan makhluk, bukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari dunia. Dan di sini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikmah ini bukan melarang kita beraktivitas. Beraktivitaslah engkau, tapi hendaknya hatimu dengan Allah. Beraktivitaslah engkau, yang bisa ngejar karir, kejar karirmu, tapi hatimu dengan Allah. Yang bisa menjadi orang kaya, jadi orang kaya, tapi tanyakan hati kecilmu, dengan Allah atau tidak? Engkau dengan Allah atau tidak? Untuk Allah atau tidak? Sehingga jangan melangkahkan kakimu kecuali untuk Allah. Anda ingin mencari kekayaan, boleh, akan tapi harus kau tanya, kalau aku sudah kaya jadi apa? Hei hawa nafsu, hei diriku, kalau kau jadi kaya mau apa? Ada enggak kebayang nilai-nilai kemuliaan? Makanya dihimbau semuanya. Di saat mau bekerja itu, lihat semuanya barang dagangannya. Yang mau mencari duit, bayangkan duit kalau sudah ada di tangan, untuk apa? Sebelum memulai pekerjaan. Biasakan untuk memperbaharui niat. Jangan sampai niat kita salah. Niat kita harus untuk Allah. Carilah kekayaan. Jadi anda mau bekerja misalnya, besok aku akan bekerja. Atau proyek besar ini, yang biasa menerima proyek-proyek tender. Saya akan menerima proyek besarnya. Baik, saya akan mendapatkan, hayalkan kalau saya mendapatkan duit 1 miliar, 2 miliar. Nah, untuk apa ini? Mungkin dipikir ada untuk buat gedung baru, untuk buat usaha baru lagi. Mana Allah? Mana Rasulullah? Kalau ternyata tidak terbayang di benakmu tentang kemuliaan itu, berarti kau bukan untuk Allah. Lihat, tersiksa dengan duniamu. Kamu sudah karena Allah, begitu mudahnya hatinya dengan Allah. Di saat untung, alhamdulillah. Di saat bangkrut, niatku sudah dapat diterima oleh Allah. Enggak pernah ada yang stres. Sebab kalau sudah niatnya benar, biarpun tidak berhasil, lihat, dia yakin Allah sudah memberi pahala. Niatul mu'min khairu min amali. Niatnya itu lebih bagus daripada amalnya. Sehingga ini mengurangi obat stres juga di saat ada kebangkrutan. Sebab yang namanya usaha sesaat berhasil, sesaat tidak. Dan tidak akan mengambil modal yang haram karena dia tahu tujuannya Allah. Kenapa ada orang sekarang bekerja dengan cara yang haram, sudah tidak peduli? Karena dia lupa, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat bukan Allah, sehingga apa? Dia akan diperbudak oleh dunia. Akan tapi kalau dia melihat Allah dulu, kenal Allah, lihat, dia akan jadikan dunia untuk sampai kepada Allah. Kekayaannya untuk Allah. Dan semoga kita bisa menjadi hamba yang sadar makna ini. Jadi kekayaan kita hendaknya untuk Allah. Saya akan jadikan dunia ini sebagai tangga, sebagai kendaraan menuju Allah. Dan tidak boleh duniaku berbudak aku. Tidak boleh duniaku berbudak aku. Maka dengan Allah. Memulai semuanya dengan Allah. Para a'immah, termasuk Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Risalah Mu'awanahnya. Kemudian Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayahnya. Imam Nawawi kitab Arba'in Nawawiyah. Ternyata mengingatkan kita akan niat. Niat itu menghadapkan hati. Niat itu maknanya menghadapkan hati. Kepada siapa? Gitu loh. Niat itu adalah kekuatan. Di dalam hati kita dikatakan niyah matiyah. Jadi kekuatan kendaraan kita untuk meluncur menuju tujuan. Niat. Kalau niatnya lemah gak akan sampai. Niat ada baik, ada tidak baik. Ada dunia, ada akhirat. Niat dunia saja. Kalau Anda pergi pengen belanja, pasti kebayang di otak Anda akan beli sayur ya di pasar sana. Pasar Jaga Satru. Sayur niat. Niatnya benar kan apa? Untuk masa anak-anakku nanti harus makan. Niat nyampe ke sana. Kalau pengennya masak mie kemudian mau beli sayur, gak ada niat, gak sampai gak akan beli sayur. Jadi niat, itu urusan dunia. Anda niat dengan Allah pun demikian. Untuk Allah, jadi hendaknya kita senantiasa memperbaharui niat kita. Dan ingat-ingat, ini selalu kami ingatkan. Ingat niat karena Allah. Niat karena Allah, ketahuilah sebaik apapun kebaikan yang kita lakukan jika bukan karena Allah, maka tidak akan kita mengambil buahnya, tidak ada buahnya. Jadi Imam Ibn Athaillah mengajari ma'al mukawin, dengan Allah hendaknya engkau, dengan Allah. Ingat ada tiga manusia yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam satu hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan tentang tiga model manusia. Yang pertama adalah seorang yang alim menuntut ilmu. Orang yang alim menuntut ilmu. Ilmu padahal. Dan sampai punya jamaah, punya sebagai seorang alim besar, punya murid besar. Banyak muridnya. Di saat ditanya oleh Allah, untuk apa kau menuntut ilmu? Karenamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu, tidak bisa dibohongi. Allah menjawab, kadzibta, kau berdusta. Kau menuntut ilmu hanya ingin dibilang sebagai seorang yang paling alim, paling hebat, pemikir, jago nulis, jago debat, jago diskusi, jago ceramah. Dan sanjungan itu sudah kau dapatkan di dunia sana, kau cebur neraka jahanam sana. Orang alim. Gara-gara apa? Niatnya salah. Listimalati wujuhin nas. Untuk bagaimana dikagumi oleh orang. Menuntut ilmu hanya untuk dikagumi orang. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Di medan laga. Oh, di medan laga. Berjihad jalan Allah. Kalau ada kemungkaran langsung Allahu Akbar. Ditanya oleh Allah, apa yang kau inginkan dari jihadmu itu sampai kau mati di medan laga? Dia menjawab, karenamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu niatnya dulu waktu di dunia. Allah menjawab, kadzibta, kau berdusta. Kau menyuarakan takbir bukan karena aku yang sungguhnya, hanya karena besok biar dicatat di koran. Benderamu biar terlihat yang paling depan. Sehingga kalau kau diam sejak saja, takut dibilang tidak sebagai pejuang. Sehingga kamu setiap ada sesuatu mesti yang paling depan, hanya ingin disebut sebagai pejuang. Paling pantar nyuruh Allahu Akbar. Hanya pengen kelihatan tangannya diangkat, serem. Kemudian besok terlihat di Quran bahwasanya kelompok ini telah berjuang di jalan Allah. Kau hanya ingin disanjung oleh manusia sebagai pejuang. Dan itu sudah disebut kau di dunia masuk neraka jahanam. Yang ketiga adalah siapa? Orang kaya. Orang kaya yang bersedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah sana kemari. Hebat sedekahnya. Akan tapi ternyata dengan sedekahnya itu ditanya oleh Allah, untuk apa? Karenamu ya Allah. Allah maha tahu niatnya waktu di dunia dulu. Kadzibta, kau berdusta. Kau bersedekah banyak memberikan kepada manusia, hanya ingin disanjung oleh manusia dan sana masuk neraka jahanam. Nah inilah kebaikan yang kita lakukan ini, selagi bukan karena Allah enggak ada dugaannya dan sia-sia. Dan kalau sesuatu yang kita lakukan karena Allah, kita ngerti dalam bahasa lain kita akan menghadiahkan untuk Allah. Akankah kita menghadiahkan untuk Allah yang maha tahu tentang sesuatu yang bakal dihadiahkan lalu kita berikan sesuatu yang jelek? Mustahil. Anda akan menghadiahkan kepada satu orang yang ngerti tentang barang tersebut. Gak akan Anda beri barang palsu, sebab barang palsu bakal ditolak. Kau ini kurang ajar ngasih saya barang palsu, apalagi disusupkan racun. Gak mau. Allah maha tahu tentang kita dan amal kita. Maka kalau kita ingin hadiahkan kepada Allah, harus amal yang karena Allah bersih, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berikan hadiah pada seorang, contoh saja hadiah, roti. Kita tahu rotinya, roti tidak berkualitas, atau apa saja. Dan dia ngerti ini bukan barang bagus dan ini barang palsu. Dia akan mencibir dan memberi hadiah kepada aku. Atau memberikan kambing tapi bangkai. Kambingnya gede tapi bangkai, tidak ada ruhnya. Sama seperti kita memberikan hadiah kepada Allah, Allah tidak butuh. Maksudnya ini gambaran. Walillahil mathal a'la. Kita memberikan kepada Allah amal kita, tapi tidak ada ruhnya, tidak ada ikhlasnya. Bukan karena Allah. Dan Allah maha tahu kau berbuat bukan karena aku. Jadi maka Imam Al-Tahlis asalkan dari Imam Bawah. Hayo hendaknya kita selalu dengan Allah. Makanya niat ini. Benahi niat kita. Niat kita di saat kita melakukan segala aktivitas. Jangan lupa untuk kita duduk sejenak. menghadirkan niat, ya Allah, aku ingin bekerja ini karena Allah. Aku akan duduk di kursi jabatan. Hari ini aku dilantik sebagai seorang begini, ya Allah. Setiap bulan aku akan dapatkan gaji semacam ini, ya Allah. Ada gambaran untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan ini akan aku perjuangkan jabatan ini hanya karenamu, ya Allah. Lihat. Kalau sudah karenamu, ya Allah. Lihat kalimat ini ada. Dirasakan oleh hatinya, enggak peduli apakah besok dipecat atau tidak. Dia akan menegakkan syariat Nabi SAW. Tapi kalau bukan karena Allah, lihat. Dia mengambil jabatan karena tahun depan biar diangkat lagi atau 5 tahun lagi bisa naik lagi, sudah enggak karu-karuan di sini. Bukan karena Allah lagi, lihat. Atau bekerja, biarpun dia ingin sedekah dan infak, tapi bukan karena Allah. Dia memperjuangkan orang fakir di sana, orang yatim piatu di sana. Wah, saya punya proyek besar nih, punya tanggung jawab besar. Banyak yatim piatu, orang fakir di sana dan sebagainya. Maka saya harus bekerja keras. Tapi bukan karena Allah. Apa buahnya? Dia akan mengambil modal yang tidak karu-karuan. Yang penting dapat duit. Mungkin ngambil dari riba dan seterusnya. Ada orang ingin menolong orang, tapi mengambil modal dari riba. Dari sesuatu yang ada ribanya. Tidak berkah, biar menolong orang enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah lurus tadi, kalau kita dengan Allah, maka ketahuilah langkah-langkah kita dengan dunia ini, mencari dunia akan selamat. Maka berbaharilah niatmu. Niat terus kita berbaharui. Setiap kita ingin melakukan kegiatan, hendaknya kita selalu ingat, ini karena Allah atau tidak. Kalau bukan karena Allah, lihat, tidak ada nilainya. Termasuk yang berjuang-berjuang nih, wahai para pejuang, ingat niat yang mulia yang sudah kita lakukan, kita ketahuilah. Jika kita benar niatnya, yang bangun pondok, bangun masjid, sepanjang masjid ini digunakan, bahkan di saat tidak digunakan, pahalanya tetap mengalir. Apalagi jika sampai keluar ulama-ulama dari pondok pesantren tersebut, terus sepanjang mereka berbuat baik, akan nyampe kepada orang yang berbuat baik. Tapi kalau niat yang enggak benar, lihat, terputus, tidak akan nyampe pahala itu. Sangat rugi. Maka hendaknya kita memperbaharui niat kita terus. Kemudian ingat yang namanya setan. Selalu akan menghadang kita. Setan itu selalu akan menggoda. Menggoda. Kalau yang di jalan yang sesat sudah. Kalau sudah niat yang enggak benar dibiarkan sama setan. Tapi yang di tempat yang benar ini. Bahaya. Di tempat yang benar ini setan nongkrong. La'aku'udanna lahum siratokal mustaqim. Kata setan. Aku akan tongkrongin di tempat yang baik ini. Mula-mula niatnya benar. Mau ngaji niat karena Allah. Hadir majelis karena Allah, sedekah karena Allah, semuanya karena benar niatnya. Tapi ketahuilah setan tidak senang ada orang masuk surga, diisikin, digoda ini, di tengah jalan ini. Dan ceritanya setan nongkrong di tempat-tempat kita kayak gini, menggoda sehingga menjadi tidak tulus, tidak ikhlas dan sebagainya. Kalau sudah tidak tulus, mudah putus. Ada sedikit saja langsung tidak melanjutkan. Gara-gara nggak diterima kasih, sedekahnya diputus. Gara-gara kurang dihargai, sudah enggak dekat lagi. Oh, lihat, bukan karena Allah. Maka lihat, setan selalu menggoda kita. Jangan tertipu oleh setan. Setan akan jadikan kita itu tidak melihat Allah. Sehingga aktivitas kita pun bukan karena Allah. Jabatan bukan karena Allah. Kekayaan bukan karena Allah. Rugi kita. Tapi kalau kita sadar, semua yang kita lakukan dengan Allah dan karena Allah, maka ketahuilah kemudian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita tidak akan merasa beban hidup di dunia ini. Tidak akan capek. Kenapa? Kita dengan Allah. Sehingga keramat-keramat yang kalau selama ini kita mendengar beras, apa pasir jadi beras, kita tidak susah. Urusan makan dan sebagainya. Karena apa? Kita tidak menjadi orang yang tamak. Sehingga kita bisa mencukup ala kadarnya. Dan tidak pernah susah karena hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat diuji oleh Allah dengan kefakiran. Dan dia memang tidak butuh dengan dunia. Diuji kefakiran, dia bersyukur. Seperti yang ditemukan oleh para salafuna soleh. Di saat mendapatkan kekurangan, ahlan bi syi'aris salihin. Ini adalah syiarnya orang-orang soleh. Kalau mendapatkan dunia, ini satu beban, hukuman yang didahulukan adalah di dunia. Orang dengan dunia, ternyata kalau tidak hati-hati, akan kepleset, masuk ke neraka jahannam. Jauh ke neraka jahannam. Tapi kalau ingat, kuncinya semuanya adalah di hati yang kenal Allah. Baik menjadi orang melarat atau kaya, pejabat atau rakyat, bagaimana hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan oleh Ibn Athaillah, fa in syahadtu. Jika hatimu kenal Allah, al-kaun ma'ak, maka dunia ini akan bersamamu. Kau atur, tidak akan menjerumuskanmu. Semuanya akan kau atur. Ngaturnya bukan berarti menghentikan matahari, tidak. Yang haram akan dijauhkan oleh Allah darimu. Ketaatan akan dimudahkan oleh Allah. Yang jelek maupun jahat tidak bisa kepadamu. Itu diatur oleh Allah, dimudahkan untukmu. Tapi kalau engkau dengan dunia ini, Allah akan tertutup. Baik, lagi-lagi kembali kepada ketulusan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tulus. karena Allah, dan kita harus perbaharui niat setiap hari, setiap malam. Anda mau kerja apa, ingat ini memudahkan kita nanti untuk bisa berbuat baik dengan kekayaan kita. Na'udzubillah kalau dijadikan oleh Allah orang kaya ternyata tidak baik. Keruan fakir tidak ada tuntutan, tidak ada bayar zakat. Tapi kita ingin fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Di dunia baik, di akhirat baik. Dan bisa dikembangkan dalam segala hal. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jika kita tidak pandang dengan kenal Allah, maka akan menjerumuskan. Akan menyesatkan, akan menjadikan kita tidak kenal Allah, menutup. Dan banyak lihat dunia, tidak, jangan dianggap yang menutup Allah itu dunia yang gede. Bukan orang kaya raya lalu bejat lalu menjadi karun dulu baru lupa Allah. Oh tidak, sudah tertutup dengan dunia, biarpun itu hanya gaji 600 ribu, menjadikan seorang tidak sholat, menjadikan seorang membuka auratnya hanya untuk gaji 600 ribu. Nah ini padahal cuma sedikit, karena dunia sudah menutup, gak ingat Allah, udah buta. Tapi kalau ternyata dia melihat Allah, kenal Allah, biarpun dia ditumpangi, ditumpukan miliaran duit, gak akan mengganggu dia. Digoda dengan macam-macam, gak, no, tidak. Saya kenal Allah. Jadi kuncinya di sini, indah. Maka terus Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk terus ingat kepada Allah. Maka ingat para ulama-ulama, tajdidun niyati, memperbaharui niat, tashihuha, dan memperbaharui niat itu setiap saat. Karena apa? Seperti hanya setiap saat kita harus memperbaharui niat. Karena apa? Setiap saat setan juga menggoda kita. Cuman bedanya, lihat. Bedanya apa? Setan tidak pernah lupa menggoda kita, tapi kita sering lupa menjaga niat kita. Setan tidak pernah tidur ngawal kita, kita sering lupa kita tidur. Bedanya setan tuh kalau goda kita enggak pernah. Setan tuh dia diberi oleh Allah kesempatan untuk tidur. Jadi enggak ngerti nikmatnya tidur itu setan. Di setiap hari hatinya panas dan tidak mati itu ngelihat orang beribadah panas sehingga bersemangat untuk menghancurkannya, menghancurkannya, menghancurkannya terus itu setan. Loh setan saja enggak pernah tidur lah kalau kita masih sering tidur. Setan enggak pernah lupa lah kita sering lalai ini. Dan setan sudah berjanji di hadapan Allah enggak tanggung-tanggung ngerti la aqudanna ya Allah demi Allah ya Allah demi Engkau la aqudanna. Sungguh-sungguh aku akan tongkrong ini. Akan tapi di saat kita menghadap kepada Allah, lihat tongkrongan setan enggak berguna. Biarpun diberi Allah kekayaan melimpah ruah menyelamatkan dia. Jadi Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Kadang diberi kekayaan sedikit saja sudahlah. Sudah lupa kepada Allah. Maksiatnya berkembang. Dulu gaji 600 memang pas-pasan. Tak dikasih Allah lebih jadi 1.500.000. Lebihnya buat maksiat. Zina di sana, mabuk di sana, nasib tuh. Nasib buruk. Na'udzubillah. Diberi kenikmatan ternyata malah terjerumus di dalam kehinaan. Baik, sampai di sini saja insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita. Semoga terus melihat Allah. Ya, melihat Allah mananya sadar. Ini maqam ihsan. Maqam ihsan selalu merasa kita dikawal, dikontrol oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam tinggi, ada maqam Islam iman, baru maqam ihsan, kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah berbohong. Susah bermaksiat di saat sendiri. Ada orang bisa menjaga kemaksiatan di depan orang, tapi di saat sendiri bisa melakukan apa saja. Karena apa? Dia tidak melihat Allah. Tapi melihat manusia, hanya pengin disebut baik oleh manusia. Sehingga kalau di depan orang menjaga sopan santun, sapaan, lembut, jauhi kemaksiatan. Astagfirullahaladzim, haram, tidak boleh. Tapi di saat sendiri bebas sebebas-bebasnya. Munafik. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Jangan sampai kita hanya baik pengin dilihat oleh manusia. Dan ini penyakit semuanya. Semua orang pengin disanjung baik oleh manusia. Semuanya orang, nah, hati kecil, jangan bohong. Semuanya. Ini adalah semuanya pengen disanjung baik, biarpun yang jelek sedang dibilang baik. Apalagi yang melakukan kebaikan. Akan tapi harus dikembalikan kepada Allah agar kita tidak merasa senang disanjung. Untuk sampai kita makom tidak senang disanjung, kita kembali kepada Allah. Saya bisa begitu karena Allah yang memberi adalah Allah. Dan Allah pun kalau mau mencabut juga bisa. Sehingga kita semakin khawatir. Khawatir untuk tidak seenaknya. Jadi kebaikan tetap dijaga, kemaksiatan tidak mau, karena dia menjaga, takut nanti kepleset. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Syukur kehadiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah menerangkan syarahnya kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbi, amin. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan masing-masing dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan di luar tema, Buya, saya ingin menanyakan mengenai jodoh. Pertama, sesudah sholat istikharah dalam mimpi itu selalu gonta-ganti sosok perempuannya. Gimana? Gonta-ganti sosok perempuannya. Terus yang kedua, hukumnya memberikan harapan kepada satu perempuan. Hukumnya bagaimana? Apakah sama menyakiti apa gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya satu aja ya, nggak boleh dua nanti. Satu. Ibu-ibu mau tanya satu, dibagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya pengen nanya gimana cara sholat orang musafir sama sholat yang di dalam perjalanan jauh. Soalnya saya suka diajak pergi sama majikan saya tiap sebulan negeri. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah istikharah. Istikharah itu sunnah. Di saat kita dihadapkan kepada pilihan lebih dari satu, dan hendaknya istikharah itu, biasanya ini yang banyak terjadi dalam urusan pernikahan kan, padahal bukan urusan nikah saja. Kita mau buka toko, mau jual beli, mau apa, ini perlu istikharah. Maka dihimbau untuk kita bisa melakukan sholat istikharah. Niatnya ibu, sholat istikharah itu sholat minta petunjuk dari Allah. Niatnya sudahlah, kalau gak bisa bahasa Arab langsung saja dua rakaat di malam, ya Allah saya mau niat istikharah, Allahu Akbar. Istikharah itu minta dipilihkan Allah. Baik. Dan istikharah ini menyerahkan semuanya kepada Allah, bukan kita mengatur Allah. Bukan kita mengatur Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah. Sehingga di dalam doa istikharah ini, doa panjang Allahumma inni astaghfir wa astaqdiruka wa astaqdiru bi qudratika, sampai dalam doanya Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun fi dini wa ma'ashi wa aqibati am faghdurhu li. Ya Allah, kalau memang ini adalah baik untukku, mudahkan. Dan harus berani berkata sebaliknya. Kalau tidak baik, jauhkan ya Allah. Ya, kita harus berani mengatakan jauhkan ya Allah kalau tidak baik, jangan dirubah. Nah, ini musibah biasanya terlanjur senang dulu, ini ada musibah enggak bakal jadi istikharah. Senang dulu. Dan istikharah ini senang dulu doanya, ya Allah kalau tidak baik untukku jadikan baik untukku. Ini kurang ajar ngatur Allah. Jangan. Bukan begitu istikharah. Itu bab salat hajat, iya ya Allah, berikan aku yang terbaik. Akan tapi kita harus berani. Kenapa? Agar kita tidak mengikat sesuatu yang belum pasti. Makanya ada istikharah. Kemudian yang di istikharah itu adalah sesuatu yang baik dengan baik. Kalau misalnya ada dua wanita, yang satu adalah sudah enggak benar, enggak ada syariatnya, enggak ininya, ya enggak perlu di istikharah. Misalnya ada seorang wanita dilamar oleh pemabuk. Istikharah. Ngapain di istikharah yang pemabuknya? Langsung ditolak, langsung tetap poin kok pemabuk di istikharah. Yang diistikharah adalah orang yang secara lahir adalah baik, secara lahir adalah layak dipilih. Sudah tahu enggak sholat masih diistikharah, keblinger ini. Istikharah bukan untuk itu. Barangkali bisa menjadi baik. Sudah jelas tidak baik, kok masih bilang kan tidak. Rasulullah memilih agama yang benar. Baru setelah agama yang benar, akhlaknya benar, baru diistikharahi. Sebab baik itu belum tentu baik untukmu. Mungkin baik untuk orang lain, tapi tidak baik untuk. Tapi kalau tidak baik, jangan dianggap baik, sudah. Ini ilmu memilih. Awas ini yang mau memilih-milih itu. Paham makna memilih kan? Memilih. Memilih itu. Memilih itu harus tahu kita makna memilih. Orang tidak sadar makna memilih. Memilih itu kalau Anda mau pergi ke pasar, beli baju ya. Kalau tidak merah ya putih, kalau tidak putih ya kuning. Yang penting saya memilih. Kalau dari rumah sudah batas, aku pengen baju merah, lurik, begini-begini. Tidak milih namanya itu. Terjerumus. Baik, pacaran dan sebagainya menjerumuskan. Baik, sudah. Setelah itu, setelah istikharah memohon kepada Allah SWT, Anda menjalankan sunnah. Selesai. Jangan nunggu mimpi. Dan tidak pengaruhnya dengan mimpi sama sekali. Ada tenangan di batinmu. Tidak ada mimpi, tidak harus mimpi. Akan tapi ketenangan batinmu di saat kau melangkah. Setelah Anda melakukan istikharah, asalkan memang calon itu adalah baik. Calon itu adalah baik, layak menjadi istri yang solehah, bisa menjadi ibu yang baik, bisa aku amanati anak-anak. Baru aku melangkah, aku istikharah. Setelah istikharah, baru tidak usah nunggu mimpi. Ada orang setiap hari mimpi, sebelum istikharah sudah mimpi, kan kacau namanya. Jadi tidak harus nunggu mimpi, mimpi tidak harus. Lalu akan tapi setelah itu melangkahlah Anda. Jika itu tidak baik, Allah akan hentikan langkah Anda dengan cara Allah yang lebih tahu. Melangkah sudah. Tapi ingat, sesuatu tadi adalah sesuatu yang benar. Bukan seorang yang tidak baik, Anda melangkah. Kalau tidak baik, begitu mudah yang Allah menghentikannya. Adapun jika menemukan mimpi, mimpi itu ada hubungannya dengan alam nyata. Kalau mimpinya tiba-tiba, mohon maaf. Di saat istikharah seorang laki-laki ingin istikharah seorang wanita, tiba-tiba nama hari menemukan dia. Dengan dandanan yang baik dan solehah. Lihat. Sebetulnya bukan mimpinya yang menjadikan hendaknya dia melangkah. Di waktu terbangun, dia melihat tanda baik menjadi insyirah sadar. Artinya lapang. Artinya lapang, oh maju. Masalah gonta-ganti, itu gak penting. Misal mimpi ini, mimpi itu, mimpi ini, mimpi itu. Jangan Anda turuti itu mimpi, akan tapi waktu itu Anda mantap atau tidak. Selesai. Jika ternyata Anda, ya itu berarti petunjuk Allah, engkau tidak boleh maju. Sebetulnya di dalam hatimu kau melihat sesuatu yang tidak baik, mungkin begitu. Jadi Anda kalau yakin pasti maju saja. Kalau ternyata nanti tidak baik, Allah akan hentikan itu semuanya. Itu istikharah. Jangan nunggu mimpi. Ada sebagian orang harus mimpi. Dan yang disunahkan adalah istikharah. Bukan ngitung benih, ngitung kancing. Baik, enggak baik. Baik, enggak baik. Baik. Salah. Baik, enggak baik, baik, enggak baik, baik, enggak baik, baik, enggak baik, baik, enggak. Jadi enggak, pusing. Boleh mati. Bajunya beda, kancingnya ada 6, kancing 7 beda. Pertama ngitungnya pakai kancing yang 6, enggak baik. Giliran baju jatuh lagi jadi baik, pusing. Karena bukan begitu istikharah. Anda pakai hitungan, enggak. Istikharah melakukan sholat. Dan bukan dicocokkan namanya. Namanya 6 huruf sama 7 huruf. Jangan urusan sama hitungan itu. Apalagi pakai rebul ki atau setukli waneton ya kelahiranmu, tambah kacau lagi, tambah jauh lagi. Istikharah minta petunjuk kepada Allah, biarpun masalah itu adalah masalah menentukan hari. Sebab kadang-kadang ada sebagian keyakinan kalau rebul ki gak bisa menikah dengan sosok kliwon gitu. Nanti hidupnya rumah tangganya gak karu-karuan, ini kacau nih. Sudah lanjut cocok, soleh, gara-gara hitungannya Pak Dukun. Ibu gurunya pada Dukun, tidak kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah, dia baik, istikharah. Kalau setelah itu maju, beres. Anehnya itu yang anehnya. Sudah sering ngaji di Buya Yahya, masih begitu. Aneh bener nih orang. Datang kita sudah ngaji, masih begitu. Katanya hari ini, waduh saya marah habis-habis. Ini masih ngaji di sini, kopengnya taruh di mana itu. Itu kita istikharah, minta petunjuk dari Allah, selesai. Gak usah pakai hitung-hitungan. Sudah cocok semuanya gara hitung-hitungan. Sampai nikahnya pun harinya gak ketemu. Karena apa? Dihitung harinya nikahnya harus hari ini. Yang paling bagus, paling cepat. Sekarang aja kalau perlu nikah, gak usah nunggu harinya Pak Dukun itu. Semua hari Allah adalah bagus. Selagi untuk kebaikan. Hari jelek itu hari apa? Hari maksiat. Hari Minggu bagus ya, hari Minggu bagus bagi orang yang memang liburnya hari Minggu, kan bisa ketemu semuanya. Dalam urusan kebaikan, gak usah nunggu hari ke depan, gak usah. Mentang-mentang hari Jumat baik, hari ini hari apa? Selasa. Punya duit 50 juta, mau sedekah. Saya pengen sedekah hari Jumat saja Bu ya, karena hari Jumat hari baik. Oh enggak, sekarang keluarkan duit, kelamaan hari Jumat. Kalau sudah nunggu hari Jumat, setannya ngomong buat minimarket nanti. Jadi hari baik adalah kapan engkau berbuat baik, itu adalah hari baik untukmu. Sebaik-baik kebaikan dipercepat, jangan ditunda. Sebaik-baik kebaikan dipercepat. Menikah, percepat. Sedekah, percepat. Kebaikan, nyumbang, percepat. Jangan nyepelekan yang gede apalagi. Yang kecil saja, biarpun 5.000 mau nyumbang. Itu kalau tidak cepat buru-buru, keluar beda, jadi permen nanti. Cepat sudah keluar, kena cepatnya. Baik itu ya, istikharah semuanya. Ya, ada soleh semuanya. Dapat solehah. Apa tidak solehah? Ngerepoti tidak solehah itu. Ngerepoti. Sudah. Dikasih begini enggak cukup, kasih ini. Sama yang enggak soleh itu, Masya Allah, kurang. Memukul, mengejar. Masya mau dengan laki-laki itu. Hanya gini yang mau itu. Kita ajari yang benar, makanya milih yang benar. Maka jangan dulu kan senang, sekarang bahasa-bahasa khayal, demi cinta. Nyungsep tuh. Dibohongi oleh hawa nafsu, bukan cinta. Akan tapi itu hawa, cinta itu indah, membawa kepada Allah, itu cinta hakiki. Tapi kalau memangnya menjadikan jauh dari Allah adalah dusta, bukan cinta. Memberi harapan kepada seseorang tidak diperkenankan. Jika harapannya adalah urusan-urusan yang semacam ini, urusan pernikahan dan sebagainya. Akan tapi memberi harapan sesuatu yang mungkin kita bisa memberinya tentang kebaikan diperkenankan. Memberi kabar gembira, contohnya apa? Kita ingin membantu seseorang keuangan, dan kita ada gambaran uang, lalu kita beri harapan, insya Allah besok ke rumah saya, semoga bisa bantu. Cuman kelihatannya kalau ada pertanyaan istikharah kemudian harapan, ini kayaknya ceritanya lain, saya harus bicara lain nih. Misalnya ngasih harapan, insya Allah, kamu kira-kira mau enggak dengan anak itu? Ya, kalau seperti dia tuh sepertinya memang susah untuk ditolak, karena orangnya baik, padahal dia sudah enggak mungkin. Ada orang memang seneng rayu ya, ada, hati-hati ya. Ada orang kalau ngomong itu enggak bisa terang-terangan, enggak bisa jelas. Hanya pokoknya membawa kalimat yang pokoknya dia tetap berharap. Gimana kamu, ini mau enggak dengan dia? Bisa enggak? Sebetulnya sudah tahu keputusannya, dia tidak akan melangkah ke dia. Cuman kadang dia, karena dia mengdasar perayu ngomong, subhanallah. Kalau sampai tidak diambil, nyesel itu orang itu. Padahal dia dengar, dia di bahasa-bahasa. Memberikan, dengar sampai ke kupingnya dia. Dipikir kita bakal meminang di dia, jangan. Yang memberikan harapan lalu itu adalah harapan palsu, apalagi untuk menjerumuskan akan dipotong harapannya nanti di akhirat. Ada orang memang begitu model, semua yang dikasih harapan. Dan itu biasanya bangga. Khususnya kaum wanita, bapak juga sama, laki-laki. Jadi senang kalau banyak yang lamar, banyak yang ini. Jadi banyak ngasih harapan sama semua orang. Setiap orang ngasih harapan. Kasih harapan. Itu adalah murah. Kayak diobral. Ngasih harapan semuanya. Tidak. Kalau Anda tidak berharap untuk menikah dengan seseorang misalnya, tidak usah. Tidak usah jadi perayu, petualang dalam cinta. Maka ini tidak masuk dalam kamus syariat sudah. Jika memang itu tidak mungkin bagi Anda, sudah selesai. Ini sering orang-orang, karena setiap manusia itu senang dikagumi. Oh, yang senang padaku banyak. Yang lamarku 60 orang. Jadi memberikan harapan dalam urusan ini, hati-hati. Ini karena ada istikharah, ada harapan. Sudah tahu enggak, masih ngasih harapan. Biasanya itu karena sudah senang dulu, takut kehilangan. Sudah tahu ibunya bilang jangan, bilang apa? Masih berpikir, kenapa kamu berpikir? Bilang saja, ibu saya belum menyetuh atau tidak menyetuh, cuy, selesai. Biar berpikir jelas, selesai. Tidak saling mengganggu. Dan jangan memberi harapan palsu. Harapan palsu adalah haram, karena menjerumuskan seseorang. Sampai orang tersebut ternyata nunggu kita, ternyata kita tidak meminangnya. Banyak. Menunggu, tapi tidak meminangnya. Menjerumuskan dia, sehingga menunggu-nunggu. Ini adalah janji, harapan-harapan palsu, termasuk janji-janji palsu. Kalau sudah pacaran itu janji semuanya. Cuman yang dijanjiin iya saja, biarpun dibohongi, terbang di atas apa, bulan madu di atas awan. Khayal, nanti kalau kita sudah menikah kita buat rumah gede, ini khayal. Duitmu di mana ini? Khayal. Memang asik dalam suasana kasmaran itu, apalagi kemasukan dunia setan, macam-macam khayalannya tinggi itu. Ya, hati-hati ya. Tapi cinta karena Allah menjadikan orang mulia. Cinta karena Allah dan menjadikan orang itu indah. Saling menghargai, saling menghormati, saling memberi, saling mengerti, bisa saling tabah dan sabar. tidak mudah tersinggung dengan pasangannya. Dia ngerti dia adalah kekasihku. Dia adalah istriku yang mencintaiku. Dia adalah suamiku. Kalaupun ngomong kasar, saat ini ngomong kasar. Selama tidak minum, tidak pernah ngomong kasar. Tiba-tiba suami kok mau ngomong kasar. Dia ngerti, ini bukan aslinya ini. Biasa aku lembut. Hari ini ngomong kasar pasti. Saya tunggu dulu sampai ini setannya keluar dulu. Selesai reda-reda. Abang kenapa? Abang marah-marah tadi. Masih marah? Oh berarti bukan suamiku masih. Tentu. Ada manusia seperti itu. Ada kebasukan hawa nafsunya. Ada. Padahal aslinya kan sampai ngomong. Aslinya enggak begitu tapi. Ya emang ada hawa nafsu setan. Semuanya bisa begitu. Ada sesak marah. Bohong yang tidak pernah marah. Bohong kalau orang tidak pernah marah. Dia pun katanya mesra, indah dan sebagainya. Mungkin marah cekcok dengan pasangan wajar. Akan tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan. Baik itu saja. Kemudian sholat musafir. Oh, sholat musafir itu pertamanya harus perhatikan. Jika Anda seorang wanita. Ini adalah pendidikan. Ternyata kita adanya uslubul hakim. Pertanyaannya adalah urusan bepergian dan cara sholat. Akan tapi kami pun harus memberikan pendidikan urusan cara pergi yang baik. Jika Anda seorang wanita, ternyata majikannya adalah seorang laki-laki, apalagi ini menemani berduaan, Anda masuk dalam bab keharaman. Sepanjang perjalanan Anda akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun gaji yang Anda peroleh adalah dengan sesuatu yang tidak terhormat. Bercita-cita untuk hijrah dan Allah Maha Kasih. Kalau Anda termasuk orang ini, Anda adalah orang istimewa. Kenapa? Anda dalam keadaan semacam itu telah digiring oleh Allah untuk hadir ke tempat ini. Kalau memang Allah tidak menghendaki kebaikan pada Anda, Allah tidak akan menggiring Anda ke tempat ini. Dan kebetulan Allah memilih kami menjawab seperti itu, Allah milih. Sehingga jawabannya tidak ragu-ragu. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada Anda, mungkin jawaban saya sudah ragu-ragu lagi. Sehingga tidak usah saya sebutkan. Tapi Allah memilih saya harus berucap semacam ini. Kepergianmu dengan seorang laki-laki adalah bermasalah. Apalagi jauh ke luar negeri dan sebagainya. Hentikan kebanggaan kita di saat kita cerita dengan kawan, aku baru ke Singapura, baru ke Hong Kong, baru ke Jepang. Ini adalah kebanggaan di dunia saja. Akan tapi, hendaknya, dalam bepergian pun harus ada mahram. Kalau tidak ada mahram, lihat. Urusan ibadah saja, kalau ibadah sunnah tidak boleh. Apalagi urusan mubah. Maka ini harus hati-hati, kehormatan seorang wanita. Wanita adalah mulia. Wanita adalah mulia. Dan dimuliakan, bukan direndahkan. Semua yang ada dalam Islam adalah memuliakan wanita. Maka bagi siapapun yang masih melanggar syariat Nabi Muhammad yang menjadikan dirinya menjadi tidak mulia, suka bepergian sendiri dan sebagainya, kalau Anda ingin mulia, sadari kalau Anda salah. Kalau Anda menyadari Anda salah lalu minta ampun kepada Allah, lihat Allah akan muliakan kepada Anda, enggak usah pergi ke sana kemari, akan Allah kirim seorang suami yang memuliakan Anda kemana-mana, nemeni, kebutuhan dicukupi semuanya. Lalu pilih mana kira-kira? Siapapun di antara Anda, para wanita yang suka keliling, jalan sendiri dan sebagainya, sadari kalau Anda salah, mintalah ampun kepada Allah, maka Allah Maha Kaya dan Maha Kasih akan melihat Anda dengan kasih sayangnya. Allah akan kirim, kalau selama ini Anda melakukan itu semua karena mencari nafkah, Allah akan kirim nafkah di rumah Anda. Dengan seorang suami yang memuliakan Anda, yang sangat mencintai Anda, bangga dengan Anda, lihat. Cemburu dengan Anda, tidak rela Anda pergi kemanapun Anda akan diantarkan, indah. Tapi kalau Anda melawan syariat Nabi Muhammad, gitu aja, Anda akan capek sepanjang hidup Anda. Karena Anda merendahkan syariat Nabi Muhammad SAW. Tobat sudah selesai. Kalau Anda tergoda orang yang sering pergi, seolah-olah wanita karir, hebat dan sebagainya. Anda sebenarnya capek. Berhayallah sejenak yang belum pernah menemukan hakikat keindahan. Berhayal sejenak. Bagaimana jika seandainya suatu ketika Anda berjalan, bepergian, ditemani untuk seorang suami yang mencintai Anda, lihat. Anda merindukannya, dia merindukan Anda, lihat. Dia mengabdi kepada Anda, lihat. Ngangkat tas pun Anda tidak boleh, lihat. Mau beli sesuatu, di dalam mobil saja biar saya ambil. Pengen apa sih susu ini? Sudah mau buka susu sampai dibukain, Masya Allah. Tahu-tahunya apa? Anda lagi megang anak dan sebagainya, makan disuapi. Allah. Cuma tidak semua wanita cerdas kayak begini ini. Pengennya sendiri, jalan sendiri. Beli tiket ngantri panjang. Mau ke WC, tasnya di bawah. Ke WC, tasnya di bawah. Karena suaminya enggak ada. Bukan suami, mahramnya tidak ada. Anda mulia. Bagi siapapun yang melanggar syariat ini, jangan khawatir, Allah Maha Kaya. Tapi ingat, jangan ditentang syariat Nabi Muhammad. Termasuk yang bertanya ini bakal dimuliakan oleh Allah, yakin. Karena apa? Dia bertanya. Gara-gara dia bertanya, kita ngomong begini ini, Masya Allah. Jadi Anda digiring oleh Allah, untuk bertanya dan saya menjawab, insyaallah menjadi sebab kebaikan untuk semuanya. Dan wahai kaum pria, Anda harus menjadi orang laki-laki yang punya cemburu. Jangan biarkan anak putri kita keliaran dengan rendah. Kerutianam. Apalagi berduaan dengan laki-laki lain, na'udzubillah. Kalau belum menangis para orang tua di saat anaknya dibawa seorang laki-laki, khawatir ada kemunafikan di dalam hatinya, dan ketahuilah dia adalah dayuf. Orang yang tidak punya kecemburuan, dia fiqari jahat, dasar neraka jahannam. Dan ada pendidikan dalam Islam adalah indah. Tapi ingat, tidak ada yang sempurna di dalam menjalani syariat Nabi Muhammad. Tidak ada yang sempurna, akan tapi ketahuilah. Di saat Anda menemukan kekurangan dalam diri Anda dalam menjalankan syariat, hendaknya segera mengadu kepada Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan entaskan kami dari keharaman ini ya Allah. Kami masih sering bepergian sendiri ya Allah. Kasih ya Allah. Kirimkan kepadaku yang menjadikan aku terhormat. Tiba-tiba anaknya menjadi anak yang sangat berbakti. Mungkin dia seorang ibu. Anaknya menjadi seorang berbakti, tidak pernah rela ibunya keluar sendiri antarkan. Mungkin dulu hanya naik angkot, Allah berikan kekayaan kepada anaknya sampai punya mobil untuk memuliakan orang tuanya. Kuncinya satu, ngadu kepada Allah, jangan merendahkan syariat Nabi Muhammad. Selesai, Anda masih punya waktu panjang, insyaallah panjang umur. Kalau mungkin sudah tidak punya harapan punya suami lagi, ketahuilah Anda masih punya harapan punya anak. Apa anaknya bisa gede dan bisa memuliakan Anda. Masih ada kemudahan dari Allah. Tapi yang menjadi masalah kalau sudah kita merendahkan syariat Nabi Muhammad, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, salat bagi seorang bepergian. Baik, salat di dalam bepergian itu, kalau Anda bepergian, tujuan Anda melebihi dari 84 km atau 90 km, selagi tujuan Anda seperti itu, misalnya Anda ingin pergi ke Semarang, maka Anda boleh melakukan salat dengan menjamak dan mengqasar. Menjamak itu adalah maghrib, maghrib digabung dengan isya, atau zuhur dengan asar. Subuh enggak ada, subuh sendirian. Jadi Anda boleh menjamak. Menjamak itu jamak, mengumpulkan antara zuhur dengan asar dilakukan di waktu yang sama. Kalau qasar, yang 4 jadi 2. Maka hukum mengqasar salat adalah sunnah. Kalau Anda bepergian jauh, tolong 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, itu pahalanya lebih gede, lebih enak lagi ya. Kalau Anda pergi ke Semarang dari Cirebon, di perjalanan Anda mampir ke Tegal sholat duhur. Lakukan sholat duhur dengan 2 rakaat. Maka itu sunnah, pahalanya lebih gede daripada yang 4 rakaat. Cuman biasanya ini adalah bapak-bapak yang ahli ibadah sama ibu-ibu yang ahli ibadah. Kemudian kurang ngaji. Diajak mengqasar berkata, wong kuat kok, wong enak kok, sekarang mobilnya pakai AC loh, kok pakai 2-2, kok pakai qasar-qasar. Enggak, 2-4 saja. Oh iya, kasihan tuh orang. Sudah 4 rakaat pahalanya sedikit. 4 rakaat pahalanya sedikit. Lakukan 2 rakaat. Selesai. Indah. Jadi, zuhur dengan asar boleh Anda lakukan waktu zuhur. Misalnya Anda perjalanan ke Semarang, mampir di Brebes zuhur. Syaratnya ada boleh mengqasar kalau kita sudah keluar dari wilayah kotanya. Atau wilayah kecamatan sudahlah. Kecamatan sudah boleh. Jadi kita sudah keluar dari wilayah kecamatan karena balad itu adalah kalau sudah ada hakim satu, ada KUA kan kecamatan, ada hakim satu, ada pasar satu, itu namanya baldah. Kalau kita sudah keluar, anggap saja kota, sudah keluar dari kota, mampir Brebes, Anda melakukan sholat duhur sekalian asarnya. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, namanya jamak sekaligus qasar. Cara menjamak itu niatnya gampang saja, Anda usah pakai bahasa Arab yang panjang sampai kalau lupa nanti. Gara-gara enggak ngerti niatnya, enggak pernah melakukannya. Sudah niat ya, ya Allah, saya mau sholat duhur jamak sama asar nih. Allahu Akbar. Sholat duhur, karena yang penting maham hatimu niat. Enggak usah, usalli fardhu duhri jam'an ma'al asri, lupa. Enggak sholat nanti ya, dientengin saja ya, gampang ya. Saya niat duhur 2 rakaat, kalau 2 rakaat pasti qasar sudah, ya enggak? Saya niat sholat duhur 2 rakaat, Allahu Akbar. Karena Anda di pergian, maksudnya qasar. Saya sholat, niat sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, 2 rakaat. Di dalam hatinya sudah diniatkan mau sholat asar. Asar yang ditarik ke waktu duhur. Namanya jamak takdim. Atau Anda di perjalanan terlalu asik, takut macet. Anda naik mobil saja. Waktu duhur, biarkan berlalu waktu duhur. Tapi lintaskan di hati, ya Allah, saya akan undur sholat duhur di waktu asar. Namanya jamak takhir. Anda lakukan itu. Maghrib dengan asar pun demikian. Kemudian lihat, di atas kendaraan dan seterusnya. Kalau ada sholat di atas kendaraan, apalagi waktu macet, itu ada, kita punya buku, solusi sholat di atas kendaraan saat macet atau di atas tol. Itu sangat mudah itu. Tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat karena waktu kita tidak akan panjang-panjang, itu sudah ada. Bukan. Jadi intinya katanya sholat qasar. Anda boleh melakukan di dalam perjalanan jauh, melakukan jamak dan qasar. Jamak dan qasar, jamak mengumpulkan duhur dengan asar, qasar dua rakaat dengan dua rakaat, itu saja. Dan mudah, dan itu hukumnya sunnah. Mohon diperhatikan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, syukran. Alhamdulillah kita akan menghadirkan pertanyaan melalui layanan Facebook. Ada sahabat kita dari Indramayu, yaitu yang bernama Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, ketika kita bekerja di negara non-muslim seperti Korea, Jepang, Cina, Taiwan, dan lain-lain, ketika makan hampir semua makanannya terbuat dari bahan babi, baik daging maupun minyaknya. Adapun daging ayam atau daging sapi, kami tidak tahu daging itu disembelih dengan cara syar'i atau tidak. Dalam hati ingin bertanya pada penjualnya, tapi kami tidak mengerti dengan bahasanya. Mohon penjelasannya Buya. Dan minta doanya Buya, agar suatu saat nanti kami bisa berjualan makanan-makanan yang benar, halal di tempat itu, agar saudara-saudara kami di sana bisa makan makanan yang halal, bukan makan syukuran Buya. Terus pertanyaan berikutnya, ada sahabat kita dari Turki yang bernama Ummu Kulsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana cara terus bersih hati, beramal jauh dari riya, sedekah jauh dari ujub dan riya, karena kadang rasa itu berdesir, syaitan benar-benar terus menggoda. Mohon petunjuk Buya. Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita meyakini bahwasanya di sebuah tempat itu adalah dijual babi dan sebagainya, maka kita tidak boleh makan di tempat tersebut. Dan hukumnya adalah haram, daging babi tidak boleh dimakan oleh kaum muslimin. Tidak boleh. Kalau masalah urusan makan itu yang menjadi masalah adalah kita mau tidak menjaga keharaman. Kalau kita ingin yang halal tidak susah. Ya jangan makan daging, kita bisa masak sendiri lebih irit lagi, duitnya bisa dibawa pulang ke rumah lebih banyak lagi. Bikin mencikom beras. Kemudian beli telur. Tidak ada telur babi insyaallah. Ada telur, dadar sebagainya, tidak ada masalah. Mie yang jelas, mie Indonesia, mie ini bisa. Tidak susah. Dan Anda tidak usah memaksakan untuk makan daging dan sebagainya. Tidak akan gatel, tidak akan ini. Kita perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kami tetap menghimbau. Kita mampir, kita ke Korea, kita ke Hong Kong, kita ke Taiwan dan sebagainya. Saudara-saudari kita yang ada di sana, kami imbau mereka. Kami mencintai mereka, hingga kami perlu datang ke sana. Biarpun kami melarang jika ada yang mau berangkat pergi ke sana, khususnya wanita. Kalau ada yang mau pergi ke Taiwan, ke Hong Kong dan sebagainya, kami larang. Jangan pergi. Jualan teh bersama ibundamu lebih mulia. Tapi yang sudah terlanjur pergi, mereka adalah juga umat Nabi Muhammad SAW. Yang perlu diberi pengarahan, perlu kita cintai. Jangan sampai di saat mereka jatuh, karena mereka melakukan bepergian yang seperti itu jatuh. Melakukan persalahan. Jangan sampai dia menjadi orang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Kita ingin tolong mereka. Yang sudah terlanjur pergi ke sana, kita datangi. Kita himbau untuk bisa kembali kepada keluarganya secepatnya. Dekat kepada Allah. Banyak istighfar di sana. Sadari kalau ini kesalahan. Semoga segera dipulangkan. Dan di Indonesia bisa bahagia dan seterusnya. Kita mencintai mereka dan kita tidak mencaci mereka. Memang kita mengatakan pergi ke sana adalah salah. Seorang wanita. Tapi ketahuilah pendidikan harus diberikan. Tidak ada hamba yang tidak bersalah. Akan tapi hendaknya kita memandang semuanya dengan mata kasih sayang dan cinta. Kita tidak ingin ada orang di Taiwan masuk neraka. Tidak ingin yang di Jepang masuk neraka. Kita ingin semuanya menjadi ahli surga. Kalau mereka melakukan kesalahan, hendaknya segera taubat kembali kepada Allah. Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Baik, cita-cita Anda untuk buat makanan rumah makan di sana yang Islami bagus. Dan jangan ragu. Kemudian untuk bertanya, jangan ragu Anda bertanya. Akan tapi ketahuilah, kalau sudah rumah makan itu ada babinya, tentunya penggorengan adalah satu, ini satu, dan sebagainya. Dan kemudian ayam sendiri sembelihannya adalah dengan cara syariat Islam. Pembelian syariat Islam, kalau orang tidak mengerti cara sembelihan yang benar, syariat Islam itu bukan sembelihannya orang di luar Islam, jika itu ahli kitab, adalah halal kita makan. Asalkan penyembelihannya secara Islami, maksudnya dipenggal lehernya. Sebab ada penyembelihan tidak secara Islami, bukan di lehernya. Dicekik, ada kan? Agar darahnya tidak keluar. Ada, kalau itu bukan cara Islami, harus sembelih. Biarpun yang sembelih adalah ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, adalah halal untuk kita makan. Halal untuk kita makan ayam, asalkan ayam beneran, ayam. Tapi kalau babi apapun bentuknya tidak boleh kita makan, haram. Dan babi juga menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan jubur adalah haram. Baik, kecuali murid ayam. Baik, ini Anda cita-cita mulia, insyaAllah dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi kalau selagi Anda tidak menemukan makanan yang jelas telah halal, Anda tidak boleh masuk ke tempat rumah makan. Kalau pengen harus beli, beli yang sesuatu yang yakin tidak haram. Ya kayak tadi, masak sendiri, dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah orang itu kurang nerima. Masa itu sekarang zamannya, apalagi di negeri maju sana, namanya magicom, magicom macam-macam. Magicom kecil, magicom gede, dan sebagainya. Ada itu mudah. Goreng telur, sebagainya. Bahwa beli mie dan sebagainya, beres insyaAllah. Aman, kehalalan. Kemudian bagi pertanyaan yang kedua adalah, Masya Allah ini pertanyaannya pendek, adalah panjang, barangkali saudari yang Umi Kultum yang ada di Turki. Yeah. Anda bisa mengambil video kami berjudul Abadikan Amal Dengan Ikhlas. Ada CD, Anda bisa ngambil di YouTube, Abadikan Amal Dengan Ikhlas, akan tapi ringkasnya akan kami beri jawaban di tempat ini. Yang namanya setan, itu menggodanya itu tidak cukup menghalangi orang berbuat baik. Awas, hati-hati. Orang oleh setan dihalangi untuk tidak, jangan sampai kamu berbuat baik. Mau sedekah, dilarang. Mau sholat, dilarang. Akan tapi yang namanya manusia berusaha. Dia menuntut ilmu, sehingga dia memaksa, aku harus belajar. Aku harus sedekah. Terpukul, mundur dia setan. Aduh, sudah aku larang sedekah, ternyata masih sedekah. Sudah saya larang sholat, masih sholat, mundur. Tapi setelah mundur, dia dapat ilmu baru lagi. Biarin dia sedekah terus. Bisik lagi, malah bisik lain. Kalau sedekah jangan sedikit, yang banyak dong, kata setan. Kalau bersolat yang banyak. Akan tapi setelah banyak-banyak-banyak, setan menusukkan, memasukkan virus. Virus apa itu? Virus riya. Sama ujub, setan bisiki. In, kamu ngerasa enggak? Enggak ada orang yang sedekah sebanyak kamu ini. Lihat, yang lain paling 5.000, 10.000. Kamu 100.000. Oh iya, setan, siapa dulu orangnya? Ngobrolan sama setan sudah, asik tuh. Dan itu terus riak setan apa? Hei, kamu berbuat baik gak ada yang tahu, kata setan itu. Cuman kata orang yang tadi, tapi kalau ngasih tahu sama orang, riak, habis malu. Kata setan, ya jangan ngasih tahu. Ya, yang penting mereka paham aja deh. Oh, tetap gak bisa. Tapi karena setan bisiknya gak pernah berhenti, akhirnya betul. Dijaga itu, sedekah 10 juta kepada orang fakir di tetangganya, dia ingin ikhlas, bahkan sampai pesen-pesen, jangan dikasih tahu sama orang. Pengennya ikhlas, dia ngerti ilmu ikhlas, cuman setan gak diem. Setahun, dua tahun, tiga tahun, ngasih tetangganya bantuan, ikhlas karena Allah. Ikhlas, setahun dijaga, dua tahun dijaga, empat tahun dijaga, lima tahun dijaga, 10 tahun, punya masalah sama tetangganya. Sudah punya masalah, tetangganya sedikit kurang ajar. Ingat, kata setan, kamu sekarang kurang ajar. Dulu pernah saya bantu 10 juta ya. Oh, ingat. 10 tahun riak itu muncul. 10 tahun riak itu muncul. Allah, hati-hati. Dan kadang-kadang yang namanya riak itu halus. Loh, kok riak? Iya. Biar ditanya sama orang, semalaman ngelembur ya, kok sampai ngantuk? Oh bukan, saya tahajud saya terlalu awal. Mau ngasih tahu kalau tahajudan. Pinter setan tuh, hati-hati. Jadi namanya setan. Maka dari itu bagaimana? Yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diperangi, ditimpali. Dengan cara jangan meninggalkan kebaikan tersebut. Kalau Anda bersedekah 100.000, maka biasakan 100.000 tampakkan di orang. Saya sedekah 100.000. Kalau sudah ketahuan sama orang, tambahi 100.000 lagi. Terus seperti itu, tumpangi. Maka di sisi lain, jadi gini loh, kaidah riya itu jangan nuduh orang lain. Jangan sekali-kali kita mengatakan orang lain riya, tapi selalu tuduh diriku riya. Awas, kayaknya kamu. Apalagi kalau sudah punya amal, ketahuan sama orang, anggap kayak batal. Waduh, ketahuan sama orang, astagfirullah ya Allah. Sudah 10 juta ketahuan sama orang, tak tombokin lagi. Tak kembalikan lagi 10 juta biar selamat. Dipancing lagi dengan 10 juta berikutnya. Maka kalau 10 juta ini akan mengembalikan 10 juta yang awal. Bahkan termasuk cara memerangi riya itu adalah seperti riya. Makanya jangan menduga orang lain riya. Awas, hati-hati, jangan sampai kita mengatakan orang lain riya. Ada orang misalnya bersedekah ke masjid ini, mohon maaf, bicara sama ketua DKM, tolong Pak Ketua, saya akan nyumbang ke masjid ini, tapi tolong setiap Jumat diumumkan. Setiap Jumat diumumkan. Awas, kaidahnya, jangan nuduh orang lain riya. Biasanya kita gampang, ayo gitu aja kok diumum-umumin riya. Kok enak banget kita ngurus orang lain riya? Belum tentu riya, bisa saja dia adalah orang yang memerangi riya. Bagaimana dia memerangi riya? Dia ngomong kepada ketua masjid, tolong kalau saya nyumbang, kasih tahu, umumkan sebelum sholat Jumat dan setelah sholat Jumat selama satu bulan. Orang mikir, kok gitu? Iya pokoknya. Rupanya dia pengen merangi riya. Betul, diumumkan. Pak Haji ini telah menyumbang 10 juta. Orang ngomong apa? Nyumbang aja dipamer-pamerin. Padahal dia ingin memerangi riya. Nyumbangnya 200 juta. Cuman pengen diumumkan berapa? Ayo, bisa enggak Anda begitu? Lakukan. Anda nyumbang 500 ribu, bilang 10 ribu. Saya sudah nyumbang 10 ribu nih, alhamdulillah. Padahal maksudnya berapa? 500 ribu. Latih yang demikian itu. Anda sholat di depan orang boleh. Allahu Akbar. Calon mertua belakang kita. Biarin. Allahu Akbar. Nolat. Tambah lagi 2 rakaat. Belum pergi mertua, nambah lagi 2 rakaat insya Allah mertuanya. Ah, nambah lagi sampai 10 rakaat. Sampai mertuanya yakin mantuku soleh. Tapi niatnya enggak benar kan? Karena bisa sanjung mertua. Tapi untuk merangi riya, sampai rumah di kamar yang tadi. Tadi aku sholat, kamu sholat, pengen lihat mertua ya. Sekarang kalau sampai kamu tidak mau sholat lebih banyak dari itu, kamu masuk neraka. Sholatnya di kamar yang sempit lebih banyak dari itu. Lakukan seperti itu. Jadi jangan ragu berbuat baik dilihat orang. Jangan takut riya. Oh enggak. Kelihatan apa? Akan tapi di saat sembunyi, Anda melakukan lebih banyak dari di saat terlihat. Ini cara. Dan itu diajar, dilakukan oleh Imam Ali. Yungfikuna amwalahum, sedekahkan hartanya. Bilaili wan nahari. Ada yang disedekahkan siang hari, ada malam hari. Sirra wa alaniatan. Ada yang sembunyi, ada yang terang-terangan. Terang-terangan untuk melatih. Baru setelah itu kita berbuat apa? Sembunyi. Ini memerangi. Baik. Saudari Umi Kulsum, apa penyakit Anda riya? Kalau Anda urusan sedekah, sedekahlah. Di depan orang enggak apa-apa. Berapa yang Anda sedekahkan? 10 juta. Baru setelah itu Anda sedekah sembunyi berapa? Lebih banyak dari itu. Atau Anda sembunyikan, misalnya Anda menyumbang orang misalnya 50 juta, Anda katakan cuma 10 juta. Itu melatih. Sebab yang dikhawatirkan orang takut riya, gara-gara takut riya apa? Waduh, kalau riya itu masuk neraka, riya itu dosa gede, ya sudah, mending tidak usah sedekah. Oh, penyakit. Mending tidak usah sholat. Bukan begitu, lakukan sholat, akan tapi perangi dengan cara semacam itu. Ceritanya panjang insyaAllah. Mintalah kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, tanggal 13 Desember atau tanggal 1 Rabiul Awal bulan Maulid adalah Maulid Akbar di pesantren. Mohon maaf terlambat lagi. Sekarang isaknya agak mundur ya. Isaknya agak mundur sehingga agak terlambat sedikit. Kita ingin pas tepat waktu tetap belum bisa. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Yang semuanya 9.30 harus berhenti. Akan tapi sekarang sampai jam 10. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni semuanya. Ya, jangan lupa satu hati di Al-Bahjah tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul, tanggal 13 Desember. Kemudian Malam Cinta Rasul adalah di Alun-Alun Cirebon sini, di Alun-Alun adalah tanggal 31 Desember atau tanggal 20 Rabiul Awal. Kajian khusus untuk putri, adik-adik putri, remaja putri. Remaja putri, dengar remaja putri, yang remaja. Kalau sampai ada remaja ini kok enggak datang berarti nenek-nenek. Awas ya. Remaja putri pengajian dengan Umi. Tapi ibu-ibu kalau hadir jadi remaja nanti. Ini remaja putri dengan Umi yang akan datang di Islamic Center di sini. Kemudian pengumuman pembukaan pendaftaran SDIKU di Al-Bahjah mulai November sampai Desember. Majlis Zikir Tausiah Al-Bahjah besok malam Selasa malam Rebo di Musala As-Suhada Desa Pasindangan Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati. Dan juga informasi alhamdulillah ini terus pembangunan pondok terus berjalan-berjalan, akan tapi karena pembangunan ini banyak kita. Ada pembangunan SD, pembangunan SMP, pembangunan pondok, ini macam-macam. Dan alhamdulillah ada pejuang-pejuangnya. Semoga pejuangnya diberikan keikhlasan. Dan masih banyak kekurangan, semoga Allah mengirim ahli surga. Di antara yang hadir, menyaksikan, mendengar, ahli surga yang siap menyempurnakan pembangunan, karena ini sebentar lagi kita harus terima siswa baru. Dan siswa yang kita terima, kurang lebihnya adalah sebanyak siswa yang selama ini ada. Artinya bangunan seharusnya 2 kali lipat. Mestinya, akan tapi sampai hari ini pun belum. Semoga Allah mudahkan, dan alhamdulillah pembangunan sudah berjalan. Dan juga mohon didoakan, sebentar lagi ada pengecoran. Ini pengecoran Tahfid Putra, besok ini ada pengecoran lagi Tahfid Putra, besok lusa hari Rabu jam 7. Relawan-relawan yang bisa ngecor bersama, sengaja cor kita adalah dengan manual, karena kebetulan tidak terlalu lebar ini, dengan tangan, biar semua orang bisa merasakannya. Kan tapi di situ masih ada 2 bangunan besar-besar, juga sebentar lagi akan ada pengecoran juga, dan juga finishing, ada berapa belas kamar, itu ada finishing. Dan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan itu semuanya. Ahli surga semuanya insyaAllah yang bisa berjuang di situ. Baik, ini saja, mari kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahlulna. Wa'afina wa la tumritna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berdusta ya Allah. Jauhkan kami dari berbohong ya Allah. Jaga lidah kami dan jaga hati kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, buka hati kami, ya Allah. Agar kami mudah untuk mengenal-Mu, ya Allah. Sehingga kami sampai kepada maqam ma'rifah, ya Allah. Hanya melihat-Mu, ya Allah. Mencintai-Mu, ya Allah. Iman kepada-Mu, ya Allah. Dan mudahkan kami, ya Allah, menjalani hidup ini, ya Allah. Dengan menjauhi kemaksiatan dan memperbanyak ketaatan, ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami. Jangan Kau jadikan dunia di hati kami, ya Allah. Maka kami mohon siapapun yang telah Kau beri dunia di tangan mereka, ya Allah. Orang-orang kaya yang ada di tempat ini, jadikan mereka orang kaya di surga, ya Allah. Kami tidak ingin dengan kekayaan mereka, mereka terjerumus dalam kehinaan siapapun mereka, ya Allah. Biarpun mereka saat dahulu mengambil dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang haram, akan tapi saat ini berikan kepada mereka kemudahan untuk hijrah menuju kemuliaan, dan ampuni mereka, dan jadikan usaha-usaha mereka di kedepan hari menjadi usaha yang Kau ridhai itu, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang mereka, ya Allah. Jangan sampai mereka menjadi orang kaya yang ahli neraka. Jadikan mereka ini ahli orang kaya ahli surga-Mu, ya Allah. Yang mudah bisa yang mudah berbuat baik dengan kekayaan mereka, ya Allah. Yang Kau beri karunia jabatan, ya Allah. Jangan sampai mereka berbuat hal zalim dengan jabatan mereka. Akan tapi jadikan dengan jabatan mereka semakin dekat kepada-Mu, ya Allah. Dan yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Kau Maha tahu tentang mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon-mohon, ya Allah, jadikan dunia yang ada di kiri kanan kami sarana kami menuju kepada-Mu, ya Allah. Jangan sampai dunia yang ada di kiri kanan kami menjadi penghambat kami untuk sampai kepada-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Jaga, ya Allah, kami mohon. Jaga, ya Allah, wanita-wanita kami. Jaga pria suami, ya Allah. Jaga kami semua, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini wanita-wanita, ya Allah, yang mereka harus bekerja di tempat yang tidak terhormat, melakukan perjalanan yang tidak terhormat, kami mohon muliakan mereka agar mereka menjadi wanita terhormat, ya Allah. Kirimkan kepada mereka orang-orang, pria-pria yang bisa memuliakan. Apakah suami yang bisa memuliakannya, atau anak-anak yang bisa memuliakannya, atau lingkungan yang bisa memuliakannya, sehingga mereka menjadi wanita mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Wanita mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan jangan sampai ada yang terhinakan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, kaum pria yang bisa memuliakan wanita kami, ya Allah. Menjaga wanita kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan kami dalam rumah tangga kami. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan. Akan tapi wujudkan keindahan yang ada hanya cinta dan kasih sayang, ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, ya Allah, sehingga kami mudah untuk semakin berbakti dan mengabdi kepada pasangan kami, ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, ya Allah, yang belum menikah dan butuh kepada pernikahan, kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, jaga anak-anak kami semua, muliakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, jadikan pertemuan ini mukadimah pertemuan di surga nanti bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Pertemuan di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, jika ada di antara tempat ini atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara yang tersinggung dengan kalimat-kalimat kami, maka kami mohon gantilah dengan kebahagiaan kemuliaan ya Allah yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Jadikan mereka semua adalah ahli-ahli kebaikan ya Allah. Jika ada di antara kami dan mereka ada yang pernah meninggalkan salat, ampuni mereka dan jadikan ahli salat. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Ada yang ada di dalam masjid atau di luar masjid, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah, yang saat ini banyak terjadi di sana sini, berzinaan dan kehinaan-kehinaan zina. Kami mohon ya Allah, jaga kami anak keturunan kami, jauhkan mereka dari zina yang busuk dan hina itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ya Allah yang ada di tempat ini dan yang di luar sana, jika ada di antara mereka hamba-Mu yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka pengampunan dan berikan kepada mereka kesadaran, bencikan kepada zina dan tutup aib mereka ya Allah di dunia dan di akhirat, sehingga mereka bisa tetap mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal ya Allah, halal dari-Mu ya Allah, sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, semua yang berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan. Jadikan mereka ahli surga-Mu, mereka dan anak keturunan mereka. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah, ahli surga-Mu. Dan kami mohon jauhkan kami dari benci dan dendam. Jauhkan kami dari benci dan dendam. Jauhkan kami dari penyakit hati. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Berikan kepada mereka pengampunan-Mu dan kesadaran. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Mohon maaf atas keterlambatan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.